curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, curahan perasaan dan humor. Ke, karo nyong kaki samidi. Siki nyong kepengin, kepengin ngasih jenengan jalan-jalan maring negara sing dikenal sebagai negara dikuasa. Negara ngendi maning nek kudu negara Amerika. Arika paham lah ya. Wong nang Amerika mesti-mesti kudu ne paham. Ae lah anu bodone bibine Rika. Lah iki kena kana anak presiden. Wis kenal kabeh lah ya presiden Amerika kuwi jenenge anu nek ora salah anu ge apa ya gejas-gejus. Lah iki cita-citane suatu hari anak kisah, anak cerita tentang kondisi jalan nangaring negara Amerika. Gue ceritanya ya pas dina gue macet total. Ana mobil, ana motor, ana sepur pada urut-urutan kabeh di sepanjang jalan besar nangaring negara Amerika. Lagi macet-macetnya kayak gue, kalingane ya ana landasi J muter-muter. Sebenarnya mobil mandek langsung kaca mobilnya diketok. Tok tok tok tok tok tok. Mau apakah seorang landa ini? Kita langsung tirik ke Bayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ke buka ke kaca mobilnya ke. Kaca mobilnya buka kan buka ke. Penting ya penting. Informasi penting ya buka cepetan. Ya apa-apaan keko? Ya apa-apaan keko? Kendel-kendel deh kok yang gedor-gedor kaca mobilnya nyong. Ini negara Amerika lang. Ini negara Amerika. Kena-kena apa baik bisa jadi jalanan pati. Rika macam-macam nang kene. Wuh, lakon Rika tak tulup nang nyong. Pikirong puluh mati Rika. Bes, harapnya apa Rika? Orang melek mata Rika ya. Kaya mau ngerti ke? Jalannya lagi macet ke ya. Jalannya lagi bumpet ke. Awannya lagi panas. Aja masalah kue. Sing nyong takon karo kowe, kowe gedor-gedor kaca mobilnya nyong, wani-wani ning gedor-gedor kaca mobilnya nyong, kowe anu arep ngemis, arep ngamen, apa anu arep gedor koran? Nang kene ora ana jarate tukang mis, ora ana jarate tukang ngamen, ya jaman niku ngedol koran. Eh, sak ngapa iki kang ngene-ngene, Cal? Sing ngaso kang, ge. Nyong jangan jawab pertanyaan Rika, tapi nyong pengen takon di sit ke. Rika ke asli wong negara Amerika. Asli nyong makanya ke KTP nyong ke. Lah Rika maring ngenting, gawane renjing. Oh ala mobilnya tuh melok laki banget ya warna bang. Kacane ireng sing ora katon kang jaba. Wah. Jan, asene nganti pirang derajat kowe Kang pernah-pernah ae kaya ngono. Tapi masa enggak wani renjing ngarep kondangan apa? Wong nang negara Amerika kok namung kondangan enggak wani renjing lah ya katong dia. Wala kasus, kasus wis ora usah kan reang, ora usah kan bacot trik age. Nyontek menginformasikan kayak nyong mung pentingin nyong lo, mung pentingin lo di telengang seragamnya ketonbok, telengang seragamnya ketonbok ya FBI nyong kang, FBI ya, anggota FBI ya agen FBI maksudnya apa? Iya kayak nyong, anggota FBI ya nyong ya. Wah Rika kasus maning Rika, orang mungkin Rika anggota agen FBI, orang mungkin Rika. Wis orang mungkin Rika jadi agen FBI yang orang kandel-kandel lah. Masa agen FBI gak mana tongkat pramuka? Wah kayak orang Indonesia baik Rika jangan ngabur badru lah, jangan ngapa-ngapaan. Wis kayaknya nyong tak takon, Rika temenan gue agen FBI. Ya temenan ke? Kayaknya pentakon, kayak nangkainin macet-macet anu lagi apa ke? Kayak negara Amerika ke lo, kayak negara Amerika ke kok. Masa anak jalan macet saking orang mungkinnya ya. Emangnya Jakarta, emangnya Bandung anak jalan macet. Nah negara Amerika kudunya orang anak ya lagi apa ke nyong takon ya Cal? Ya, kandranin dipit Kang, hahaha, jangan ngekas. Gojor apa sih? Gue rinjingnya ditutupi lah karo taplak apa karo apa ini jadi berasa orang ketawa di kang jalan. Oh alam malah kok ditutupi karo godong warung tok kok jalan kabur banget ngejakin. ditutupi karo taplak maning-maning lah. Kan orang keton banget kayak kue lah. Ngisin-ngisin lah dong. Masalah negara Amerika lah. Fokun dan gak merinjing. Oh, sekarang bacot. Nung takon. Kayak lagi anak apa macam-macam kayak gitu, Kang. Negara Amerika lagi apa ya? Kek kandani pak, nyongke anggota FBI, agen FBI, gitu ya. Kandani ini kek, diculek kupingnya, dibuka jembreng. Aja, ngegas banget kayak gila bene. Kek kandani, kek siki lagi anak tragedi kang. Lagi anak peristiwa sing heboh kek kang. Presiden Amerika, gitu ya. Presiden dewek kek lagi diculek. Lagi disandra nang teroris. Kayak delenak kayak enak jembatan layang, kayak delenak aja, kayak delenak. Enak jembatan layang, anak mobil lorok, mandek nang kayak aja. Gak kayak tengah-tengah mobil kayak nabong, kayak embok, kayak delenak. Ini cengat-cengir baik, oh diculik kok cengat-cengir baik, Gak kayak presiden, kayak presiden Amerika, kayak presiden gejus-gejus, kayak. Lagi di sandra kayak aja. Presiden gejus-gejus? Bisa enggak? Bisa enggak, kak. Dengan lupur, kak. Kak. Dan kubing-kubingan kue. Dan kue mikir lagi di Sandra, lagi di jilid dengan teroris, kak. Karena lupur kayak jalan, lagi di jilid, kayak lagi ngatang-ngatang, kak. Nah, teroris, penculik yang jaluk tebusan 1 miliar dolar Amerika. Terus? Ya, semoga kudu seno jumlah, janji orang seno jumlah, sing dewek namarin penculik, kak. Janji tebusannya korona 1 miliar dolar Amerika, kak. Kok jaremong aja, kak presiden gejos-gejos. Harus dibakar karo bensin kayak terus kayak. Larika sebagai agen FBI kepriwe kayak tanggung jawab kayak, ah, ngerti kena presiden gejos-gejos, lagi disandra kayak lagi diculik, penculik yang jaluk tebusan 1 miliar dolar Amerika, kok Larika melaku nangkene, bukti tulungi kayak presiden kayak melasi kayak, Sabar desit mak, sabar desit. Gak mau Rika, anggota FBI, agen FBI. Ngerti presiden lagi kayak kamu melak pelajaban kayak ngapa Rika kayaknya nyecal Rika ngapa nyecal gak pak sih sabar kayak berhubung penculiknya mengancam memberikan ancaman janji orang bisa ngambil tebusan 1 miliar dolar Amerika kayak presidennya dewek gejas-gejus arti bakal kayak nyongkan itu gas kang pimpinannya nyong kon ngumpulaken sumbangan sekang mobil-mobil utawa kendaraan sing pada liwat ke. Waduh jan melas temen ya presidennya kaya jan idolane nyong ke jane kang waduh jan kaya sing jenane presiden gejas-gejus ya pokoknya asalan sing lawan sending bae maring Amerika langsung tembak langsung boom langsung dikirimi tentara perang asalan apa bae pokoknya kudu menang gue negara Amerika gue kejan presiden top paling bagus gue ya orang tau gelap kalah karena negara dia nih gue jan good evening gue jan presiden gejas-gejus gue number one on negara Amerika gue jan mulanya mengidolakan banget wis siki ya daripada presiden gejas-gejus mati dibakar karo bensin gara-gara kur duit 1 juta miliar mending nyomel urunan banyong nyomel urunan wis nyomoknya melu batin pala kayak mobil senangar bisa ditariki KP mau wis ditariki KP dari dikatok pokoknya wis pokoknya nyomelu kancah pala kancahin pada nyumbang bila nyontek pada pala lah pokok si jenis sumbangan gue nang dindi terserah kang seikhlasnya mawon pira-pira baik ditampak nih jenisnya baik sumbangan ya mudah nenyong ya ikhlas tapi kayak mobil senangar mau ditariki pada setor pira-pira pada nyumbang pira-pira lah ya warna-warna variasi anak sini nyumbang 3 liter anak sini nyumbang 5 liter anak sini nyumbang 8 liter anak sini nyumbang 10 liter ya anak dah ini udah nyumbang literan lalu nyumbang apa sih? Ya bensin dah apa sih? Tadi mobilnya pada nyumbang bensin ojarku pada urunan duit mbok gue nebus presiden gejas-gejus oh dari masyarakat kene pada setuju kape ya presiden gejas-gejus dibakar bakar bensin gue lah yang ngepenakna terorisnya ya ngepenakna penculik ya orang mami datang turun bensin itu sediakna nang warga Amerika curang pencurian sepeda motor ih salah curahan perasaan dan humor.